Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada bagian yang pertama tentang akhtok fi shalah, kesalahan-kesalahan yang didapati ketika sholat kemarin, barakallahu fikum, adalah bagian yang pertama, yakni pertemuan yang pertama. Disebutkan padanya ada 11 kesalahan. Yang pertama, meninggalkan sholat secara totalitas. Yang kedua, mengakhirkan sholat dari waktunya. Yang ketiga, meninggalkan sholat dengan berjamaah bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada uzur. Baik dia meninggalkan terus menerus atau sebagian waktu saja. Yang keempat, tidak tumakninah ketika melaksanakan sholat. Yang kelima, tidak khusyuk di dalam sholat dan banyak bergerak. Yang keenam, mendahului imam atau sengaja menyelisihi imam. Yang ketujuh, melafadzkan niat ketika hendak sholat. Yang kedelapan, tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian yang kesembilan, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kemudian yang kesepuluh, memandang ke arah langit ketika sholat atau dia menoleh ke kanan dan ke kiri, melirik ke kanan dan ke kiri dengan tanpa adanya kebutuhan. Dan yang ke-11 pada pertemuan kemarin, barakallahu fikum, di antara kesalahan-kesalahan dalam sholat adalah duduk ika'a ketika sholat. Dan membentangkan barakah fikum kedua tangannya menyentuh lantai ketika sujud sebagaimana ya yang dilakukan oleh anjing. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sholat barakah fikum pada poin yang ke-12. Kesalahan ketika seseorang melakukan sholat yang ke-12 adalah libasul thiyab asyafafah allati latus tarul aurah, memakai pakaian yang sempit tipis yang dengannya aurat tidak tertutupi. Jadi memakai pakaian yang tipis yang menyebabkan aurat tidak tertutupi. Kata Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh, beliau menyatakan wadzalika mubtilun lis-shalah. Hal itu bisa membatalkan sholat. Li'anna sitrul aurah min syuruti sihhati sholah. Dikarenakan menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Wahaddu aurati rajul ala sahih minasurrah ila rukbah. Dan batasan aurat bagi laki-laki menurut pendapat yang paling sahih adalah dari pusar barakah fikum sampai lututnya. Sampai lutut, ya, lutut kaki. Wa kadzalika yajibu alaihi sitrul atiqain au ahadihima. Dan demikian pula ketika sholat bukan berarti kalau laki-laki auratnya adalah antara pusar sampai siku sampai lutut barakah fikum, kemudian sholat boleh hanya pakai sarung saja tanpa memakai baju atau menutupi pundaknya. Bukan demikian, dikarenakan di sana ada nas, ada hadis tentang wajibnya sholat menutup dua pundaknya atau salah satunya. Barakah fikum. Dan kata beliau, demikian pula wajib bagi dia ketika sholat menutup dua pundak atau salah satu dari dua pundak. Kalau tawaf menutup salah satunya. Tapi kalau sholat barakah fikum, maka ditutup lagi pundak satunya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah perhiasan kalian setiap kali hendak pergi ke masjid, yakni untuk sholat. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Ini menunjukkan barakah fikum kalau orang sholat maka dia mengenakan perhiasannya, yakni barakah fikum pakaian sholatnya, perangkat sholatnya. Wa yujzi'u bi tsaubin wahid yasturul aurah, dan dengan satu baju bisa mencukupi untuk menutupi aurat. Jadi boleh orang sholat dengan satu baju, mungkin jubah tanpa pakai sirwal, sarung, tanpa pakai baju dalam, jubah. Tapi ingat tidak tipis, tebal dan tidak tembus pandang. Ini boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud. Kalau tidak salah, atau Abdullah bin Abbas, barakallahu fikum. dan adalah Umar bin Abi Salamah. Beliau pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan annahu ra'a Rasulullah alaihi salatu wassalam yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah. Bahwasanya Umar ibnu Salamah, bagaimana diriwayatkan dalam hadis, beliau pernah melihat Rasul alaihi salatu wassalam salat mengenakan satu baju ketika sholat di rumahnya Ummu Salamah. Barakahikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan wal wajib asitru bima yustaru launul basharah. Dan yang wajib adalah menutup apa saja yang bisa menutupi warna kulit seseorang. Jadi barakafikum diusahakan, ya, ketika baju atau jubah yang dikenakan untuk sholat barakafikum warnanya ternyata sama dengan kulitnya, maka diusahakan tidak tembus pandang. Barakallahu. Fa in kana khafifan yubayyin launal jildi min wara'ih fayu'lamu bayaduhu aw humratuhu lam tajus as-salatu fihi. Kalau dia memakai baju yang ternyata sama dengan warna kulitnya, apabila ternyata bajunya itu membuat samar, membuat jelas warna kulit yang ada di balik bajunya, sehingga diketahui, oh ini warna tubuhnya yang putih, ini yang merah, maka seperti ini tidak boleh dia sholat dengannya. Kenapa? Li'anna sitra la yahsulu bidzalik. Dikarenakan tujuan untuk menutupi anggota tubuhnya, ya, tidak terpenuhi dengan baju yang tipis tersebut. Jadi di antara kesalahan ketika sholat adalah memakai kesalahan yang ke-12, lanjutan yang kemarin barakallahu fikum, adalah memakai baju yang tipis, ya, barakallahu fikum, sehingga auratnya barakallahu fikum, ya, teranggap tidak tertutupi. Demikian pula, ya, yang masuk dalam, ya, cakupan larangan yang ke-12 ini adalah seseorang memakai baju yang ketat, walaupun tebal, tapi ketat, sehingga membentuk barakafikum melakukan tubuhnya, auratnya terutama. Barakafikum. Maka ini hukumnya haram. Para ulama berselisih antara makruh dan barakafikum haramnya sampai membatalkan. Antara membatalkan dan tidak. Kalau Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan batal sholatnya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyatakan tidak batal, namun dia berdosa. Semisal ada orang memakai celana, semisal pantolon levis yang ketat, atau bukan levis, ya, kain yang lain tapi ketat, sehingga kedua pantatnya, pahanya, barakofikum, ya, itu terbentuk. Beda halnya dia memakai celana ketat, tetapi dia memakai sarung sama baju koko. Atau memakai celana ketat, tapi dia pakai jubah, sehingga ketika dia rukuk, sujud, tidak terbentuk. Ini tidak mengapa kalau ada lapisan lagi. Tapi kalau tidak ada, maka Syekh bin Bas menyatakan barakofikum batal sholatnya. Kalau Syekh Soleh Fauzan, beliau menyatakan barakofikum tetap sah sholatnya, namun dia berdosa. Demikian pula kalau kita, ya, mungkin di kantor atau di tempat kerja atau di tempat yang lain, barakofikum, hendaknya, ya, dibedakan antara sholat dengan tidak. Kita, ya, bawa sarung atau bawa gamis atau bawa jubah, barakofikum, agar lekukan tubuh tidak terbentuk dengan pakaiannya atau celananya yang ketat, barakofikum. Dan kalau diurut dari sholatnya laki-laki dari tingkatan yang paling sopan dan yang paling bagus adalah dia memakai jubah, kemudian memakai sarung. Kemudian di bawahnya lagi, barakofikum, dia memakai sarung, memakai gamis. Ya, di bawahnya lagi, dia memakai jubah, memakai celana biasa. Di bawahnya lagi, ya, maksudnya tingkatan di bawahnya lagi, dia memakai sirwal, celana, ya, yang tidak ketat. Kemudian dia memakai gamis. Barakofikum. Maka lebih sopan mana dan lebih bagus mana ketika sholat? Orang memakai sarung dengan kuku, dengan orang memakai sirwal celana biasa, ya, walaupun agak tebal, agak lebar, dengan gamis. Barakofikum. Gamis yang berbelah, ya. Barakofikum, maka lebih bagus memakai sarung dengan kuku. Barakofikum. Oleh karena itu, belajar dari ustadz-ustadz kita. Kita tidak pernah mendapati ustadz-ustadz kita yang, ya, apalagi yang sudah pengampu pondok, sudah senior-senior. Itu kesehariannya atau kalau sholat memakai sirwal sama gamis. Tidak, jarang. Barakofikum. Paling tidak pakai koko atau sarung. Seringnya pakai jubah, bahkan ada yang pakai sarung atau pakai jubah sama sirwal. Bukan berarti, ya, gamis sama celana tidak boleh. Bukan, tetap boleh, tetap bagus. Barakofikum. Namun terkadang kalau kita sholat di sebagian tempat yang mungkin itu kampung, halaman, ya, yang di situ mungkin orang merasa aneh, maka barakofikum, kita mensiasati, baik bisa dengan cara sarung dan gamis atau sarung dan koko atau jubah. Biasanya barakofikum, kalau memakai celana dengan sirwa dengan gamis, barakofikum, itu terkadang sebagian berpandangan lain, barakofikum. Kemudian di antara kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan yang ke-13, tarku wad'il khimar ala ra'si fi shalah lil mar'ah au tarku sitril qadamain bagi wanita yang sholat. Ini wanita, dia meninggalkan tidak memakai khimar, ya, jilbab. Khimar itu adalah jilbab yang menutupi kepala dan dadanya. Barakofikum. Terus sampai kalau sholat, tangan, telapak tangan tidak boleh kelihatan untuk perempuan, ya. Untuk sholat, semua anggota tubuh wanita tidak boleh kelihatan kecuali wajahnya. Termasuk telapak kaki tidak boleh kelihatan. Walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang, walaupun dia sendiri, tidak boleh kelihatan kecuali wajahnya. Adapun kalau seorang wanita sholat di keramaian, maka dia boleh, ya, menutupkan wajahnya dengan cadar misalkan. Boleh, barakallahu. Atau bagi wanita dia meninggalkan untuk menutup kedua telapak kakinya, cingkrang misalkan. Dan ini terkadang ya didapati sebagian muslimah ketika sholat barakallahu'alaikum ya, mungkin mukenanya agak cingkrang, atau mungkin dikarenakan dia safar ya, dia tidak persiapan, tidak perhatian dengan baju sholat yang harus dia kenakan kalau sholat, akhirnya dia cingkrang. Barakallahu'alaikum. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh rahimahullah atau hafizahullah, beliau menyatakan fa auratul mar'ah fi shalah jami'u jasmiha illa wajhaha. Maka aurat wanita dalam salat adalah seluruh badannya kecuali wajahnya. Berarti telapak tangan tidak boleh kelihatan kalau salat. Lalu bagaimana dengan mukena yang langsung nyambung itu? Yang kemudian biasanya diperlihatkan ya, nampak ya telapak tangannya. Barakallahu fikum, maka ini salah. Aurat wanita dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajahnya. Demikian pula kalau aurat ketika keluar rumah, ya termasuk wajahnya. Barakallahu fikum. Walaupun ada perselisihan, maka yang rajih ya untuk wajah adalah aurat. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi dalam hadis yang sahih dengan tegas menyatakan wal mar'atu aurah, dan wanita semuanya adalah aurat. Barakallahu fikum. Wala haraj 'alaiha in ghattat wajhaha limururir rijal wa nahwi. Dan tidak mengapa bagi wanita dia menutup wajahnya ketika sholat dikarenakan adanya laki-laki yang lalu lalang di sekitarnya. Fayajibu alaiha libsul khimar, wajib bagi wanita yang sholat untuk mengenakan khimar. Bukan pakai hak ya, khok, khimar. Ya, jilbabnya yang menutupi kepala, dada, dan terus sampai menutupi barakofikum telapak kaki, telapak tangannya. Wahuwa ma yasturur ra'sa wasadr, yakni khimar adalah apa-apa yang menutupi kepala dan dadanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah haid, sudah balik, wanita yang sudah balik, kecuali dia memakai khimar, memakai jilbab yang menutupkan, menjulur dari atas kepala, dada, dan menutupi barakallahu fikum telapak tangannya. Barakallahu fikum. Adapun yang bawahnya dia tidak mengapa pakai baju ya, atau memakai rok yang besar ya, tidak tipis, tidak transparan, dan menutupi kedua telapak kakinya. Jadi tidak kelihatan. Bahkan disebutkan ya, wanita yang sholat untuk batasan bawahnya berapa panjang dari mata kakinya itu. Dalam hadis disebutkan yarh khini atau yarhainahu dhira'an. Dalam hadis Ummu Salamah, beliau radhiyallahu ta'ala anha menambah panjang kain bawahnya ya barakallahu fikum satu dhira', satu hasta. Ini sampai sini dari mata kaki barakallahu fikum, atau ya satu siber tidak apa-apa, satu jengkal, barakah fikum. Lalu bagaimana kalau terkena najis? Misalkan, sebutkan dalam hadis barakah fikum bahwasanya sucinya ujung kain wanita, ya jubahnya itu adalah dengan ya tanah yang berikutnya. Barakah fikum. Ketika nempel ke tanah, maka yang berikutnya itu mensucikan. Kecuali jelas-jelas najisnya nampak. Barakah fikum dari kotoran-kotoran yang ada. Kesalahan yang ke-14. Al-mururu baina yadayil musalli al-imami awil munfarid. Watakhattir riqab yaumal jumu'ah. Barakah fikum. Kesalahan yang ke-14 adalah sholat melewati di depan orang yang sholat ketika orang yang sholat tersebut menjadi imam atau sholat sendirian. Lewat di depan orang yang sedang sholat ketika yang sholat itu jadi imam atau sholat sendirian. Maksudnya sholat antara apa, melewati antara dia dengan sutrohnya. Barakah fikum. Adapun melewati depan makmum ini tidak mengapa, karena sutroh yang dianggap adalah barakah fikum sutrohnya imam. Dan termasuk kesalahan lanjutannya ini barakah fikum adalah takhattir riqab yaumal jumu'ah. Melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat. Ya, ketika duduk ya, mendengarkan khutbah atau hendak mendengarkan khutbah, ya, mungkin dia ingin duduk di depan, dia melangkahi pundak-pundaknya. Walaupun dia permisi, permisi. Ini ada larangannya, khusus hari Jumat. Lalu bagaimana kalau di depan itu ada tempat yang kosong? Maka barakah fikum dalam hadis disebutkan boleh kita ke depan di tempat yang kosong asalkan tidak melewati pundak-pundak orang. Maka dalam hadis disebutkan hendaknya seseorang barakah fikum ketika dia hendak sholat Jumat, ketika masuk masjid dia berhenti di mana? Di situ dia tidak ada celah lagi untuk melangkah, ya, untuk melangkahi pundak-pundak manusia. Barakah fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau barakah fikum terkait sholatul jumu'ah, sholat Jum'at. Kata Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh hafizahullah, beliau menyatakan fa'alal mar bainal musalli wasitratihi ismun. Maka bagi orang yang melewati antara orang yang sholat dan sutrohnya, ya, ada dosa. Barakah fikum. Lalu bagaimana kalau orang tidak memakai sutroh? Berapa meter kita tidak boleh lewat di depannya? Barakah fikum. Ya, sekitaran 3 meter tidak mengapa di depannya. Barakah fikum. Karena di sini disebutkan fa in lam yakun lahu sutra falahu ila maudhi'i sujudi. Kalau dia yang sholat tidak memiliki sutra, ya, maka larangan melewati depan orang yang sholat itu adalah di tempat dia sujud. Ya, ketika keningnya meletakkan, ya, atau ketika dia meletakkan keningnya di tempat yang di tempat sujudnya. Walil mari ayyamurra fima wara'a dzalik, dan boleh bagi orang yang hendak lewat, dia lewat ya di balik sutroh, bukan antara sutroh dengan orang yang sholat, tapi di baliknya. Barakafikum, di baratnya atau mendekat ke arah kiblat. Barakafikum. Disebutkan larangannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Juhaim Ibn Al-Harith Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayih." Sekiranya orang yang hendak lewat antara orang yang sholat dengan sutrohnya itu tahu apa dosa yang dipersiapkan bagi orang yang lewat tersebut, niscaya dia berdiri menunggu, tidak lewat selama 40, ini tidak disebutkan 40 apa, 40 tahun, 40 abad, 40 hari, 40 jam, itu lebih baik bagi dia daripada dia tetap lewat antara orang yang sholat dan sutrohnya. Ini terkait dengan orang yang lewat antara ya sutroh dengan orang yang sholat. Ada dosa padanya. Barakafikum kalau dia menyengaja. Kalau tidak sengaja, tidak tahu, tidak mengapa. Adapun kesalahan terkait dia melangkahi pundak-pundak manusia. Ya. Wal mutakhatti lirriqab yaumal jumu'ah. Mu'adzin linnas. Minta akhurihi anis sholah, dan melangkahi pundak-pundak manusia, orang-orang yang sholat pada hari Jumat, itu merupakan tindakan menyakiti manusia. Ya, mungkin dikarenakan dia terlambat ketika hendak melaksanakan sholat, terlambat datang ketika hendak sholat Jumat. Ketika Nabi pernah melihat salah satu sahabat yang melangkahi demikian, maka Nabi menyatakan, ijlis, duduk kamu di situ saja, jangan melangkah lagi. Faqad adaita wa anaita, sungguh kamu telah menyakiti dan telah ya membuat orang tidak enak. Barakallahu. Kemudian wattakhatti manhiyun anhu, dan melangkahi pundak-pundak orang ketika hendak sholat Jumat, mungkin mau nyari tempat yang kosong, tapi dia melangkahi, maka tidak boleh menuju tempat yang kosong kalau dia melangkahi. Barakafikum. Saya tidak melangkahi kok, tapi saya minta agar pahanya itu diangkat, akhirnya lewat, sama saja, itu yang dimaksud. Dan melangkahi pundak manusia, manhiyun anhu, itu dilarang. Faya jalisud dakhil ilal masjid, maka orang yang masuk ke masjid hendaknya dia duduk, haitsu yantahi bihil makan, sampai di mana ya tidak, dia tidak menemukan jalan lagi untuk melangkah, ya sudah sampai situ saja dudukmu. Barakafikum, kecuali di sana ada tempat yang kosong tapi masih ada shof yang bisa dilewati ya tanpa harus melewati pundak, maka tidak mengapa. Barakafikum. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-15. Tarku takbiratil ihram liman dakhala ma'al imam wa huwa raki'. Meninggalkan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar di awal ketika membuka sholat. Adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi bukan berarti ya tidak melaksanakan karena sunnah, tetap dilaksanakan karena kita ahlu sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan berarti yang wajib-wajib mudah bagi kita, maka tidak perlu disebut ahlul wajib, ahlu sunnah saja. Ya sunnah saja dilaksanakan, apalagi yang wajib, Pak. Barakallahu fikum. Meninggalkan takbiratul ihram bagi orang yang masuk ketika imam dalam keadaan ruku. Imam ruku, kemudian kita masuk. Bukan kemudian kita nunggu. Ya, ingat ini. Ya, hadis jelas ya. Imam sujud, bukan kemudian nunggu. Sebagian orang, dan ini sering kita dapati, dia menunggu imam sampai berdiri aja. Ditunggu, oh ternyata tasyahud akhir. Wah, ini. Barakallahu. Atau dia tahu, oh ini masih rakaat pertama tadi ketika dia sujud, mau rakaat kedua. Ditunggu. Sampai imam berdiri ke rakaat kedua baru dia ikut. Maka ini kesalahan. Dikarenakan barakallahu hadis-hadis ketika imam ya, apapun keadaannya, maka orang yang masbuk dia mengikuti ya apapun keadaan imam. Barakallahu. Maka kesalahan yang ke-15 ini adalah dia meninggalkan takbiratul ihram ketika imam sedang ruku. Imam ruku, dia langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Maka ini takbir yang mana tadi? Takbiratul ihram atau takbir intiqal? Kalau itu takbir intiqal, berarti karena tidak ada takbiratul ihram, tidak sah sholatnya, harus batal. Tidak kemudian mengganti satu rakaat, tidak bisa. Ya, takbiratul ihram ini beda dengan rukun yang lain. Tapi kalau itu saya meniatkan tadi takbiratul ihram, tapi berarti meninggalkan takbir intiqal, takbir yang ya dilakukan setiap kali hendak mengganti gerakan dari rukuk iktidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya adalah wajib. Kalau meninggalkan kewajiban, maka dia barakafikum wajib untuk sujud sahwi. Barakafikum. Maka diantara kesalahan adalah meninggalkan takbiratul ihram. Kalau imam sedang ruku, berarti kita masuk Allahu Akbar, angkat tangan, tidak perlu sedekap. Tidak perlu sedekap. Karena imam dalam keadaan ruku. Baru takbir lagi Allahu Akbar, boleh angkat tangan untuk takbir ruku. Ya, berarti dua kali. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intiqal untuk ruku. Barakallahu. Kata beliau asy-syekh, wa hadza ghalat. Ini merupakan kesalahan kalau ada orang yang meninggalkan takbiratul ihram. Wa dzalika anna takbiratul ihram ruknun. Hal itu dikarenakan takbiratul ihram adalah rukun. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, diceritakan oleh Abu Hurairah, ya, idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka. Kata Abu Hurairah adalah kebiasaan Rasul yang selalu beliau lakukan alaihi salatu wassalam, apabila beliau hendak sholat, beliau bertakbir ketika mulai berdiri itu, bertakbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika hendak rukuk. Ingat, jangan meninggalkan juga mengangkat kedua tangan. Barakallahu. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang ke-16. Adamu mutaba'atil imami liman ja'a wal imamu jalis aw sajid. Tidak mengikuti imam bagi orang yang datang terlambat atau masbuk dalam keadaan ketika itu imam sedang duduk atau sedang sujud. Berarti tadi yang sempat disinggung, dia nunggu imam, tidak langsung ngikuti. Barakallahu. Kata beliau, fal afdal wal akad ala man dakhala al masjid ay yalhiqa bi imamihi ala ayyi waqtin. Dan yang afdal dan yang paling ditegaskan bagi orang yang masuk ke dalam masjid, dia mengikuti imamnya, ya, apapun keadaan imamnya, sajidan aw ghairah, baik ketika sujud dia langsung ikut atau yang lainnya langsung ikut, kecuali kalau di situ ada kebid'ahan, dia masbuk ketika imam sedang kunut subuh, bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah, ya boleh dilakukan juga waktu subuh, dan tidak hanya mengkhususkan subuh. Barakallahu, boleh 5 waktu. Dia masuk masbuk ketika imam sedang kunut subuh, maka ya tidak kemudian Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, lalu bagaimana Mas Febri? Imam kunut subuh. Antum Allahu Akbar, amin gitu. Gimana? Allahu Akbar lurus. Gitu. Abu Haidar? Allahu Akbar lurus. Pak Pan? Loh. Kok begini? Kenapa begini? Iya, imam dan makmum sedang amin. Oh gitu. Oh. Antum Pak tulis begini, Pak. Allahu Akbar lurus. Oh. Antum bagaimana Pak Abdul Samad? Antum? Allahu Akbar lurus. Antum Mas Adi. Gimana itu? Allahu Akbar. Dia belum pernah ngalami gitu. Oh, gitu enggak. Antum nih. Karena imam wajib ikuti, maka harus ikuti imam. Harus ikuti imam, walaupun bid'ah. Itu bid'ah kunut subuh itu, ya. kemarin sudah dibahas. Ya. Berarti Allahu Akbar lurus gitu. Ya, boleh gitu seperti itu. Oh, nah. Hadi. Barakallahu fikum. Itu kan rukuk ya awalnya ya. Habis rukuk kan iktidal sami Allah liman hamidah terus begini. Itu sebenarnya masih masuk cakupan iktidal. Berarti Allahu Akbar untuk takbiratul ihram ke bawah, enggak usah lurus. Karena imam bukan dalam keadaan begini ketika kita dapati. Baru angkat tangan lagi. Tapi bukan Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Enggak usah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Ya. Tapi kalau Syekh bin Bas, beliau kalau iktidal berpendapat begini. Itu beda lagi. Loh, kok kamu gini? Oh, saya berpendapat anu kok. Iktidalnya sependapat dengan Syekh bin Bas. Begini, tidak ke bawah. Iya, itu kalau Syekh bin Bas. Kalau anu ya begini, kalau Syekh Albani atau yang lainnya. Jadi kalau sebagai makmum, ya, barakahikum, itu ucapan sami Allah liman hamidah itu tidak wajib kalau sebagai makmum. Kan imam sami Allah liman hamidah, kita boleh Rabbana walakal hamdu, ini yang wajib kalau makmum. Tapi sami Allah liman hamidah sunnah. Tapi kalau imam, dia wajib sami Allah liman hamidah, ya, barakafikum, Rabbana walakal hamdu, itu sunnah. Kalau sholat sendirian, sami Allah liman hamidah wajib, Rabbana walakal hamdu sunnah. Tapi kalau makmum, ya, misalkan tadi Allahu Akbar, tidak pakai sami Allah tidak apa-apa, langsung Rabbana walakal hamdu boleh. Tapi kita kan ingin dapat sunnah dan wajibnya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban barakan. Kan sebelum iktidal habis rukuk kan kita memang mengangkat tangan. Barakallahu. Jadi seperti itu keadaannya. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian ya, disebutkan dalam hadis Nabi bersabda tentang wajibnya mengikuti imam apapun keadaannya. Idza ji'tum as-salata wa nahnu sujud fasjudu. Kalau kalian datang untuk sholat masbuk, kemudian kami imam dan para makmum yang tidak masbuk sujud, sedang sujud, maka kalian yang datang sebagai masbuk ya langsung sujud. Maksudnya ya barakallahu fikum, takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, baru bagaimana? Baru kedua kali takbir lagi baru sujud. Allahu akbar, baru katakan lagi. Sujud, ya. Kan tadi kan yang pertama takbir dulu, takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru takbir yang ini kok. Allahu akbar baru sujud ya. Angkat tangan. Hah? Angkat tangan, enggak yang kedua. Angkat tangan, Ustaz. Jadi Allahu akbar ya. Kan sujud. Ini takbiratul ihram ya? Iya, mau sujud. Kan ucapan lagi ya, takbir intiqal wajib ini. Angkat tangan lagi, Allahu akbar sujud ya. Iya. Pak Bang angkat tangan enggak? Enggak. Enggak perlu angkat tangan karena enggak sujud itu enggak ada angkat tangan. Jadi enggak perlu angkat tangan. Enggak perlu. Jadi angkat tangan itu barakallahu fikum adalah ketika pertama berdiri takbiratul ihram, kemudian hendak rukuk, kemudian hendak iktidal sama oleh man hamidah, sujud enggak, kemudian bangkit dari bangkit ke rakaat yang berikutnya dari rakaat kedua atau rakaat ketiga. Bangkit ke rakaat ketiga, maka angkat tangan. Adapun setiap hendak bangkit ke rakaat yang berikutnya, angkat tangan, maka Nabi terkadang melakukan di seluruh ketika, tidak hanya ketika bangkit ke rakaat ketiga. Kadang ke rakaat kedua, ke rakaat kedua, na'am, kemudian ke rakaat keempat, Nabi terkadang angkat tangan ketika bangkit. Nah, barakallahu. Jadi kalau pada saat imamnya sujud atau rukuk atau duduk di antara dua sujud, itu hanya sekali takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, habis itu Allahu akbar langsung itu. Jadi ucapan hanya Allahu akbar. Kalau Allahu akbar ucapan tetap, tapi angkat tangannya ketika sujud tidak perlu angkat tangan, tapi ketika rukuk pakai angkat tangan karena angkat tangan itu ada pada ketika takbiratul ihram, satu ya. Ketika hendak rukuk, dua. Ketika iktidal sama Allahumman hamidah. Ketika sujud enggak ada angkat tangan, langsung. Nah, ketika imam sujud, kita yang kedua itu takbir kedua tidak perlu angkat tangan. Ya, ucapan Allahu akbar. Heeh. Itu enggak usah sendak dulu. Ya? Enggak usah sendak dulu. Kalau sudah itu ya. Kalau anak biasanya Allahu akbar, terus Allahu akbar. Jadi pakai sendak terbaru betul. Enggak perlu begini, Pak. Enggak perlu. Soalnya imam sudah dalam keadaan sujud. Walaupun rukuk juga, walaupun iktidal, kita enggak perlu begini. Ya, anak kalau sudah. Sudah kan sering ketahuan kan. Allahu akbar gini, baru enggak Allahu akbar sujud. Pakai sendak enggak. Enggak perlu. Yang wajib itu ucapan takbiratul ihram. Walaupun kita kelupaan angkat tangan, yang penting takbiratul ihram. Allahu akbar. Terus takbir lagi Allahu akbar. Tadi tidak sempat angkat tangan, tapi yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka ini boleh. Maka itu yang wajib. Rukun. Nanti dilanjut pertanyaannya. Herso. Barakallahu fikum. Jadi kewajiban orang yang masbuk adalah mengikuti apapun keadaan imam, tidak menunggu. Ayo sholat. Ntar imamnya masih sujud. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang berikutnya. Yang ke-17. Fi'lu ma yashghulu anis shalah, berbuat sesuatu yang bisa melalaikan sholat. Wa huwa dalilu itsari dunya 'alal akhirah. Ini menunjukkan dia ketika sholat lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa ta'atil hawa wal istighal an ta'atillah, dan menunjukkan dia lebih memperturutkan hawa nafsu dan sibuk ya untuk tidak taat kepada Allah. Wallahwi an dzikrillah, dan menunjukkan dia lalai dari mengingat Allah. Wadzalik, hal itu semua khusar wabal ala sahibihi, merupakan kerugian dan merupakan ya bentuk yang membahayakan bagi pelakunya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Asy-Syaikh membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, tidak berusaha untuk menghilangkan apa-apa yang bisa melalaikan dia dari mengingat Allah, dari sholatnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dalam surat An-Nur ayat ke-37. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Orang-orang yang dipuji adalah orang-orang yang perdagangan yang sering dia lakukan, jual beli pekerjaannya, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah dan tidak melalaikan dia dari melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Jadi ketika orang hendak sholat, diupayakan ketika hendak sholat ya jangan sampai ketika sholat ya ada beberapa permasalahan yang akan bisa mengganggu kekhusyuan sholatnya. Masalah hutang ya, masalah perang mulut tadi ya, barakallahu fikum. Atau dia sengaja mencari sebab sehingga menyebabkan sholatnya tidak khusyuk, barakallahu fikum. Yang ke-18, kesalahan yang berikutnya, al-abathu bithiyabi awisa'ah awgairiha, main-main dengan bajunya atau jam tangannya atau yang lainnya. Ketika sholat dia main-main ya, mungkin ketika sholat entah yang main-main ini hati dan matanya melihat terus bajunya, kayaknya sak masjid ini yang paling bagus cuma bajuku. Lihat ya ukiran batiknya, masya Allah. Itu kayaknya jam tangan yang paling bagus di masjid ini cuma saya, merek Rolex. Apa Rolex, apa Rolex? Rolex. Nah, ya. Atau dia main-main ya, entah cincinnya atau jenggotnya ya. Kalau ada hajah kebutuhan tidak mengapa, tapi sering jenggotnya lagi. Entar sebentar jenggotnya lagi. Belum lagi kumisnya dipeluntir ya. Kalau yang panjang kumisnya atau rambutnya atau pecinya ya. Atau mengenakan atau apa, membenarkan bajunya mungkin kusut sedikit, gini-gini kan ya. Barakallahu fikum. Jadi ini merupakan kesalahan dan mengurangi kekhusyuan. Kata Asy-Syaikh, wa hadza amalun munafin lil khusyu'. Ini adalah perbuatan yang bisa meniadakan kekhusyuan. Wa qad taqaddamat adillah lil khusyu' fil mas'alatil khamisah. Dan telah lewat pembahasan tentang khusyuk pada permasalahan yang kelima kemarin. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi pernah mewasiatkan, menasehati ya para sahabatnya, idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahul haso Fa innar rahmah tuwajihuhu. Kalau kalian berdiri untuk sholat, kalian jangan megang-megang kerikil, sibuk dengan kerikil, dengan batu. Karena rahmat Allah itu sudah ada di hadapan orang yang sholat. Barakallahu fikum. Wa qad yazidu al-abathu hatta yakuna harakatun katsirah. Atau hatta yakuna harakatun katsirah mukhrijatan lis-shalah. An hayatiha fatubtilus shalah. Dan terkadang ketika bermain-main dalam sholat ini semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan banyak bergerak dalam sholat, ya, yang menyebabkan dia keluar dari, ya, keadaan seperti orang yang sholat, maka sholatnya batal. Ya, goyang kanan, goyang kiri, ya, banyak yang batal, depan batal, maju, pinggirnya batal, geser, maju lagi, terburu-buru majunya. Barakallahu fikum. Padahal yang maju itu adalah depannya, bukan nyerong begini. Barakallahu fikum. Belum lagi garuk-garuk, ya. Dan terkadang ya di sebagian pondok kalau pas musim hujan banyak nyamuk, ya. Anak-anak kecil terkadang ya sambil sholat sambil nyeples-nyeples. Ya, ini terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-19. Ini total kesalahan ada 36, ya. Masih 19. Yang ke-19, tarmidul ainain fi shalah bi ghairi hajah. Memejamkan mata ketika sedang salat tanpa ada kebutuhan. Barakallahu fikum. Wa hadza makruh, kata beliau Asy-Syaikh Hafidzahullah Ta'ala. Ini hukumnya makruh, dibenci. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yakun min hadiyihi alaihi salatu wassalam tarmidu fis-shalah atau tarmidu ainaihi fis-shalah. Bukan termasuk bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah memejamkan kedua mata ketika sholat. Qala, kemudian beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan wa qad ikhtalafal fuqaha fi karahatihi. Sungguh para sahabat ya, atau para ahli fikih berselisih tentang kemakruhannya. Fakarihahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya menganggap makruh. Wa qalu huwa fi'lul yahud. Al-Imam Ahmad dan imam yang lainnya berpendapat memejamkan mata ketika sedang sholat adalah kebiasaan orang Yahudi. Wa abahahu jama'ah walam yukrihuhu. Dan sebagiannya yang lain memperbolehkan dan tidak memakruhkan. Wa qalu, dan mereka mengatakan qad yakunu aqraba ila tahsilil khusyu', dan terkadang memejamkan mata itu ya bisa mendekatkan diri bagi orang yang sholat untuk mendapatkan kekhusyuan. Alladhi huwa ruhus sholah, yang khusyuk merupakan ruhnya sholat. Ya, khusyuk merupakan ruhnya sholat. Orang kalau sholatnya tidak khusyuk, banyak pikiran. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, banyak pikiran. Selama dia tidak banyak bergerak, tetap sholatnya sah. Selama ketika dia mungkin sholatnya banyak pikiran, ya, bacaannya tetap terbaca, maka sholatnya sah. Barakallahu fikum. Tapi kalau khusyuknya itu hilang dikarenakan juga banyak bergerak, maka batal sholatnya. Barakallahu fikum. Nah, terkadang memejamkan mata ini satu kondisi menambah kekhusyuan. Mungkin barakallahu fikum di depannya itu banyak yang main-main, mungkin dia masbuk ya. Barakallahu fikum. Masbuk kemudian banyak main-main ya. Atau tempat sholatnya itu kurang nyaman, banyak perempuan lewat ya. Barakallahu fikum. Atau memang dia kelilipan, yang beda lagi. Ya. Maka hukum asal barakallahu fikum, sholat itu memandang tempat sujud. Berarti tidak memejamkan mata. Boleh memejamkan mata kalau ada hajah, ada kebutuhan. Barakallahu fikum. Maka kalau tidak ada kebutuhan, maka yang rajih hukumnya makruh. Dan yang terakhir, kesalahan yang terakhir, barakallahu fikum, yang ke-20, al-aqlu awisharabu awiddohaku fissolah yubtiluha, makan, minum, atau tertawa di dalam sholat yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Makan dan minum membatalkan sholat bila dengan sengaja. Tertawa membatalkan sholat. Lalu bagaimana dengan senyum? Senyum tidak membatalkan sholat. Tapi kalau senyum terus, tidak baca doa ya batal sholatnya. Sujud senyum, rukuk senyum, salam senyum. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan nangis? Para ulama berselisih. Nangis yang terseduh-seduh, yang kemudian ya suaranya terdengar kanan kiri seperti orang yang tertawa atau keras, maka yang rajih tidak membatalkan sholat. Karena menangis bukan berbicara. Kalau tertawa itu seakan berbicara dan menghilangkan kekhusyuan barakallahu fikum dan menghilangkan adab ketika sholat. Maka barakallahu fikum, makan dan minum serta tertawa merupakan pembatal sholat berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Dan yang menukilkan ijma' adalah Al-Imam Ibnul Mundhir. Ya, beliau menyatakan bahwasanya tertawa juga menyebabkan sholatnya batal. Barakallahu fikum. Adapun pembatal yang ke-21 sampai 36 insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.